1 2 Cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, halo, halo, halo, apa kabar? Halo, halo, halo, apa kabar? Aduh, Ivan. Apa kabar, apa kabar? Dikira ada penonton, dikira ada penonton. Begini. Aduh. Hei, teman-teman. Apa? Hey. Mandi madu yuk. Yuk. Senang banget hari ini kita ada Umi. Umi sehat ya. Umi. Amin. Umi.